السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل العلماء وأكرم الأولياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأتقياء وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته الجداء وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. عبر الحدائق المكرمين والحدائق سوريا الأولياء والمشايخ والعلماء والكبار سوريا الأولياء khususipun panjenenganipun Rama Kyai Idris Anus selaku sahibul adat atau lahumullahu umrah wa barakahullahu salamah wa al-afiyah lina'il ummah. Amin. Khususipun panjenenganipun Kiai Nawawi Abdul Jalil Kadalik Atallahu Umrah wa Batahu Allahu Bissalamah. Amin. Ugi panjenenganipun Rama Kiai Dasori Alwi Atallahu Allahu Umrah, muka-muka sepun panjangan umur kaya Allah. Amin. Wa Batahu Allahu Bissalamah Asyikha wal Afiyah. Amin. Lansuyo para kiai ingkang rawuh ingkang mulya. Para bapak pejabat, utamanya Bapak Gubernur Soekarwo, mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah. Cita-citanya, perjuangannya yang sangat mulia. Nuwun sewu. Mulai kuno mak kuno dia dari tahun ono pejabat kader itu lokalisasi. Sekali kasih siono, wah ni kau buka hasil barang. Melarat barang kamu, kuno kan bawa dari. Kuno saya pun, itu doyan ni uang barang. Tapi bukan kau yang mak kuno kepada Allah ni. Muka-muka aman ini kini kau diterima kali Allah. Bukan main-main. Tuhan saya berkenan itu mahasiswa. Tuhan saya paling elek. Mahasiswa. Tuhan ini masalah mahasiswa itu seribu satu macam. Paling elek-elek itu. Muka-muka anakku juga tidak sosial Allah ini. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nih Pantai Nagara Telepon oleh Gubernur yang dipakai sebelumnya di satu itu Bupati yang diwakil Bupati pun jauh lupa Wali Kota, diwakil Wali Kota. Nah, apa sih saya belum tahu dikasih maju-maju aku senang jadi sesuatu. Dan Alhamdulillah Gubernur Pulau Sama itu Bukan cuma, bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cuma. Bukan cu Thank you. cocok. Satu, lima, endul, endul, endul. Satu sisa. gurine nanti dan nak nunggu minta setrika sampai dia akan dipakai sampai pesannya di belakang masjid. Satu saat ini dia amal lagi musyawah bikin yang salah lagi dari masjid ini namun di pangkat kristin juga. Satu saat tidak punya orang uang sepeses pun sepeses pun tak punya imam usul Allah Akbar kira-kira boleh Allah Akbar kita duit lah sampai kunut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kaya belanja? Apa belanja? Wirid selesai, biaya sekali ini tambahan sendiri itu, boleh tak jadi duit. Ternyata otak belanja itu sudah berbahaya. Dan tempat krisis itu saya pesanan-pesanan pada rame-rame besar. Tapi mudah-mudahan kita kalau sejarah pesanan mudah-mudahan tak kena krisis. Mudah-mudahan kena syukur. Tertipu. Yang kami tahu, dalam mimpi, ulang-ulang susah-susah, murid ini masih jamin dengan duit tak. Langsung bawa sepeda ontel. Sampai di sana taruh sepedanya, cari, foto-foto dibuka apa. Anak uang lagi. Semua di sini tidak ada uang. Ya, oh, ya, oh, sekolah, ya, habis. Bukan anggur ini tak berjaya sih, macam berjaya sih, tengah-tengah berjaya sih ada rombongan satu bis. Rombongan itu sama ikut. Begitu tahalil, dia tak teruskan. Ini saya kasih. Sambil dibungani, salaman. Saya salamannya bukong. Oh ini kita lagi. Masya Allah. Wakil tidak telaten, belum pulang dibuka dengan sekolah itu. Dimakan seminggu cukup ini. Masya Allah, kita bayar simpik sangka. Ini di komputer kita kali datang ke pesanan itu, si kalau nanti ya simpik nomor dulu. Kita harus syukur kepada nikmat dari Allah. Ini satu di antara alamat kewaliannya Kiai. Sebenarnya yang bukan sekedar alamat ya apa. Memang hakikat la yakribul waliyah ilal. Tidak ada yang tahu kepada wali kecuali sama walinya. Tapi kalau kita tidak mengatakan dia hamil ini wali, kenapa? Semua ulama ikhtifat. Belum pernah saya dengar seorang ulama atau khabar yang mengatakan dia hamil buku tidak pernah. Ya, semua mengatakan ulang wali maklumat dengan ta'ala. Kita ikut pada apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kewaliyahan itu betul-betul wali wali mudah-mudahan dapat manfaatnya. Dalam kalau semua ulama mengatakan wali kita akan mengatakan ya hamil kelar oleh wala kelar ya ini mari kita pertahankan ini. Jadi memang syaratnya wali itu berat sekali kan kita kerja di sikap itu berat sekali bukan jadi semacam yang hamil itu insya Allah. Saya yakin, sekat sejakin-yakinnya. Oh, itulah dari Bu. Dari saya ini, baik cuma wali kota, gampang. Jadi Pak Hadani, maaf, Pak Hadani. Bila tewak sebegel, sekabin perapatan itu gambari hasil, ya Allah. Ini kan wali, nyumpah itu betul-betul saat dulu itu ada cerita. Ada satu tempat, ada seorang wali, betul. Kutbul, ada kutub, wali kutub, semua wali kutub yang diarah ratusan. Lalu ada orang dari jahatnya. Saya wali. Wali yang tahu kepada wali itu harus wali yang tinggi. Wali yang agak tinggi tidak tahu kepada bawahnya bahwa ini wali. Tapi kalau yang baik, wali di bawah tidak tahu bagi kita atas wali. Hakikat ini, kalau cuma mengikuti jauhnya gurunya, jauhnya ulama yang lain itu hanya. Yang tahu itu kan betul-betul dari atas ke bawah. Dari bawah atas tidak bisa. Ini terkejut. Wali kutub. Maka saya pernah saya ingat ini ada dapatnya. Bisa, soalnya ini. Ya, tidak ada wali kuparan, tidak ada ya. Wali kain-kainan tidak ada. Jadi normal itu sudah soal. Begitu masuk pagar itu gerbang, masuk ke rumahnya, dipapak oleh wali ini. Kok wali itu yang adanya orang banyak lagi berluda? Ini duduk kok nengang. Mereka minta orang tulisannya. Ini duduk wali si anak ini. Kok itu kok nengang? Wali pun agak ngedungi. Wali itu menang. Jadi saya bisa lihat yang menilai ulama ini wali. Ini saya sebut alamatnya wali. Sampai begitu, wali itu begitu. Berat ya di wali itu berat. Pulau nanti ini, karena mau kekosan di percayaannya. Sampai lagi daunnya di sana. Aku kok merondi ini, dia enggak kalah. Sampai berhasil. Ini pun berhasil. Maka buat wali itu saksi berhasil. Kok merondi ini aku yang kakak-kakak yang sini. Tapi apa istrinya ini Gusti Allah? Beratnya menanggung wali. Beliau sakit. Kata ya amin, aku lihat sampai sambat. Ah, bisa kita wajar. Beliau itu kena sakit-sakit jantung. Begitu parah dibawa ke dokter. Ini dokter pribadi namanya dokter Muhammad. Dokter biasanya ada ini. Ini kata dokter, ini sudah apa dengan ini? Dengan orang biasa tidak kuat begini. Sakit ini. Ya sudah pernah mengeluh dapur. Malah dibawa ke rumah sakit tidak mau. Jadi setelah tidak sadar, katanya dia berhasil itu. Baru oleh keluarga dibawa. Kalau sadar ini tidak mau. Saya langsung datang sana banyak orang. Itu tidak pernah menerus sama kami. Katanya kami, aku lihat, ah. Ini susah sebuah kami. Itulah, ya ya. Betul-betul wajib yang dia tahu dia. Waduh, kata. Jadi, kalau ini, itu sepuluh sakiran-kiran. Dan jadi, kalau mau, tidak sini, aku mau coba berhasil. Karena mati, kita tidak mau. Mohon diri kelakuan. Sepuluh berkirinan ini, oh, nak tanda kali ini bisa saya terhadap. Tunggal terjadi kisah apa yang hadir. Amin ya. Mereka kaya Idris yang sangat ini di atas kota kita yang hadir. Amin. Kita nyata sih, tapi ke Idris wali kota. Mana wali wali kota ini? Hadir, ini wali kota. Ini wali kota. Mana pak wali kota ini? Wali, ini. Ngomong banyak orang ini. Ini dari lagi apa ya? Apa ini dari wali kota lagi? Terus tak dua ini dari wali kota. Wali kota yang isyarat. Tidak ada apalah, jadi wali kota asal manfaat kita baik, gubernur manfaat baik, bupati manfaat baik, wakil gubernur, wakil apa saja, semua pokok manfaat. Anfa'ani adhoirinas, anfa'uhu, ini itu yang paling penting. Uang ini boleh berdiri sikapnya ke Indonesia, kalau saya jadi ahli, kalau saya jadi wali, kalau saya jadi ahli seperti tadi kiai ya pak pak kalau semuanya kiai ya rusak sekali. Kalau tidak sholat wali kalau kiai kata wali kota lepasnya hamil ya pak kurus ya. Tapi cuma jadinya jangan hidup kalau Allah sudah hidup kebutuhan manusia itu banyak. Ya butuh dokter, butuh insinyur, butuh ini. Cuma yang penting kalau ini bagus ini kamu luwe-luwe kalau pulau sampai yang jadi santri kamu ke santri sohiro di wadah jenang jadi kamu ke anak itu bisa berada sekolah yang hamil jamin ya tapi ini apa betul tapi ini apa tidak anak cucu kita sendiri hamil tapi ini semua tapi ini kau ya ngaji ya kami kan ngaji dulu ya mulai kecil ngaji bisa jadi hamil. Tidak tahu ngaji jadi hamil. Luar wali kota. Wali kota ini tidak tahu. Apalagi wali Allah, wali murid akhirnya. Itulah, mudah-mudahan anak cucu kita senang kepada Allah. Amin. Dan anak cucu kita mudah-mudahan senang kepada ulama. Anak cucu kita mudah-mudahan senang kepada ilmu. Amin. Insya Allah akan jadi wali selamat di kita. Amin. Barangkali dengan saya sakit waktu dan sebagainya. Insya Allah, tetap sekian apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan keluarga Hadratul terus menjadi orang yang memimpin umat kita ini. Amin. Dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dihamid pondok pesantren ini pokok-pokok ila akhir zaman. Amin. Dan terus sampai tetap jadi usaha ini ulama dan awliya. Al-afdalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.